bertokoan, wayah sore rame tenang. Cilik gede podo kumpul, rambut dawa nganti gundul, persis koyo warung gaul. Irung putih nganti pirang, domelu model sekarang, jarene kemajuan. Dandanane galugalan, mulai ora karuan, koyo wong edian. Dan nane galugalan, mulai ora